Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وقدوتنا نبينا محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita di malam hari ini melanjutkan kajian rutin kita bainal maghrib wal isya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu nafi', kemudian dengan ilmu ini menjadi ibadah di sisi Allah dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan beragama kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mithlu qawli Nuhin, wa mithlu qawli Nuhin lamma lamahu Allahu bisu'ali najati ibnihil kafir. Beliau berkata rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan doa para anbiya dan dalam pembahasan doa yang Allah bimbing kita dengan kitabnya Al-Quran untuk kita membacanya, dan doa yang tentunya pastinya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Sehingga itu kita dihasung untuk bermunajat meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, sebelumnya kita mengambil doa Nabi Adam, demikian setelahnya Nabi Nuh alaihi salam. Semisal dengan Adam, yaitu Adam bertobat kepada Allah dengan doa dan meminta agar Allah menerima tobatnya. Semisal Adam, yakni apa yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam, takala Allah subhanahu wa ta'ala menyesalkan apa yang dikatakan oleh Nuh. Di mana Nuh? Meminta agar anaknya yang kafir diselamatkan. Di mana Nuh meminta anaknya yang kafir diselamatkan. Yang sebetulnya alladzi laisa min ahlihi. Yang sebetulnya anaknya Nuh ini anak nasab. Anak nasab. Yaitu Nuh diberikan, dikaruniakan oleh Allah anak di antara anaknya ini. Anak nasab. Namun pada hakikatnya alladzi laisa min ahlihi, pada hakikatnya anak Nuh ini bukanlah orang yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Dia bukan dari orang yang diselamatkan oleh Allah. Dan bukanlah pada hakikatnya anak yang sebetulnya anak. Karena anak yang sebetulnya anak itu mengikuti orang tuanya dalam keimanannya, dalam hidayahnya. Tapi kalau anak nasab, iya, anak yang terlahirkan dari orang tuanya. Jadi anaknya ini tidak pantas selamat. Karena anaknya ini pun menyelisihi ayahnya. Bahkan memusuhi ayahnya. Memusuhi agama ayahnya. Memusuhi risalah yang Allah datangkan kepada Nuh. Maka dikatakan alladzi laisa min ahli, yang anaknya ini bukanlah orang yang pantas selamat. Dan sebetulnya pada hakikatnya dia bukan anak karena tidak mau mengikuti. Kalau anak nasab, na'am. Demikian para ulama menerangkan, seorang bersaudara senasab, iya. Tetapi kalau beda agama, dia saudara senasab. Pada hakikatnya bukan saudara karena beda agama. Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang hakikatnya saudara adalah saudara yang seagama, seiman. Al-mu'min akhul mu'min. Seorang mu'min dengan mu'min satu dengan yang lainnya bersaudara. Atau disebutkan kal jasadil wahid. Mu'min satu dengan mu'min yang lainnya seperti apa? Seperti satu badan. Itu namanya saudara hakikatnya saudara. Karena kalau hanya senasab, bisa jadi satu nasab tapi berbeda agama. Maka dikatakan saudara senasab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian anaknya Nuh. Wa anna hadha amalun ghairu salihin, atau dan apa yang diminta oleh Nuh agar Allah menyelamatkan anaknya, anna hadha amalun, amalnya ini ghairu salih, amal yang tidak pantas. Karena orang yang kafir tidak boleh dimintakan keselamatan. Kalaupun dia itu adalah ayahnya seperti Ibrahim, ayah Ibrahim alaihissalam, Kalaupun itu adalah istrinya, seperti siapa? Istrinya Nabi Lut. Kalaupun itu adalah anaknya, seperti anaknya Nabi Nuh. Tidak pantas. Karena mereka semua adalah orang-orang kafir. Maka ditegur Nabi Nuh. Ditegur Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh pun menyadari. Faqala qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ya Allah, wahai Rabbku, kata Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang dikatakan oleh Nuh, dan ini doa Nabi Allah Nuh, dan sebagaimana dulu kita sudah katakan, para nabi dibimbing oleh Allah. Dibimbing dalam perkataannya, dibimbing dalam doanya. Maka Nabi Nuh pun mengatakan dengan taufik dari Allah, dengan tentunya dengan wahyu dari Allah. Qala Rabbi, wahai Rabbku, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Aku berlindung kepadamu ya Allah, berlindung kepadamu dari meminta kepadamu apa yang saya sendiri tidak memiliki ilmu pengetahuan padanya. Karena Nabi Allah atau Nabi-Nabi Allah, demikian Rasul-Rasul Allah juga hambanya Allah yang perlu bimbingan, yang perlu petunjuk dari Allah. Karena kalau tidak dapat bimbingan dan tidak dapat petunjuk, sama dengan hamba yang lain. Maka demikian Nuh meminta agar diberikan petunjuk oleh Allah. Meminta maaf. Berlindung kepada Allah dengan apa yang Nuh tidak mengetahui ilmu tentangnya. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang memiliki ilmu yang sempurna, ilmu yang maha luas, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia dari hamba-hamba Allah tidak memiliki ilmu kecuali Allah berikan, Allah tambahkan. Yang memiliki ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dengan memulai ini, artinya Nabi Nuh menyadari bahwa apa yang beliau lakukan sebelumnya salah. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dan kalau sampai engkau tidak memaafkan aku ya Allah, mengampuni aku ya Allah, dan merahmati saya ya Allah, maka sungguh aku menjadi hamba-hamba yang merugi. Aku menjadi hamba-hambamu yang merugi. Dalam surat Hud ayat yang ke-47. Demikian pernyataan dan sekaligus doa Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawassala bi rububiyyatillah wasta'adha bihi ay yas'alahu bi su'alan laysa lahu bihi ilmun. Di sini Nabi Nuh bertawassul dengan rububiyah Allah, dan ini sudah sering kita sebutkan. Dan kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah agar beliau dijaga oleh Allah meminta permintaan kepada Allah yang beliau tidak mengetahui ilmunya, atau yang beliau dilarang memintanya. Agar Allah melindungi beliau meminta apa yang dilarang meminta, apa yang beliau tidak tahu ilmunya. Karena meminta keselamatan bagi keluarga yang masih kafir, ini tidak dibolehkan. Berbeda kalau meminta hidayah, itu dibolehkan. Tetapi kalau minta keselamatan di dunia dan di akhirat untuk orang kafir, tidak boleh. Kalau minta hidayah untuknya, boleh. Karena itu Nabi Nuh meminta perlindungan kepada Allah. Meminta kepada Allah agar Allah melindunginya. Dalam permintaan kepada Allah, apa yang tidak boleh. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa inna ma hamalahu alayhi mujarrad mahabbatin nafs la iradah ridallah. Dan apa yang dilakukan oleh beliau Nuh, inna ma hamalahu alayhi, ini terdorong semata-mata karena mencintai dan menginginkan apa yang ada pada dirinya. Bukan dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Ya tentunya seorang ayah pasti menginginkan apa? Kepada anaknya, anaknya selamat, pasti. Seorang ayah pasti menginginkan anaknya berhasil, pasti. Seorang ayah pasti menginginkan anaknya menjadi penyejuk matanya, pasti. Itu menjadi tabiat seorang manusia. Terlebih lagi dia seorang ayah. Maka tentunya sebagai bentuk wasiat kepada kalian wahai para penuntut ilmu yang belum memiliki anak dan belum berkeluarga, kalian memiliki ayah, kalian memiliki ibu, kalian memiliki abi atau ummi, terkhusus dengan bapakmu, ayahmu, abimu, maka seperti apa yang dijelaskan di sini, yaitu mereka ayah sangat menginginkan kebaikan padamu. Sampai pun kamu mungkin celaka, dia tidak ada yang ridha dan tidak pernah menginginkan kecelakaan padamu. Itulah kasih sayang orang tua. Kemurkaannya, kemarahannya kepadamu bukan karena dia membencimu, karena dia sangat sayang kepadamu. Kalau dia tidak sayang, ya seperti anak orang lain, ya celaka atau apa, tidak ada urusannya dengan dia. Tetapi kepada anaknya sendiri, tentunya segalanya dia akan korbankan untuk menyelamatkan anaknya. Demikian seorang ayah. Semata-mata karena menginginkan bahagianya dirinya dengan anaknya menjadi orang yang baik, orang yang selamat. Akhirnya pun terkadang orang tua tergelincir. Akhirnya terkadang orang tua pun terseret. Wallahul musta'an. Namun, mereka para orang tua yang mendapatkan taufik selalu dibimbing oleh Allah karena memang mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu meminta bimbingan. Tentunya Allah akan membimbingnya dan menyelamatkannya. Lihatlah Nabi Nuh. Kalaupun dia meminta untuk anaknya demikian, dan itu menggelincirkan beliau atau mentergelincirkan beliau. Tetapi karena beliau adalah Nabi dan Rasul yang selalu meminta bimbingan petunjuk kepada Allah, beliau pun dibimbing oleh Allah. Kita kembali kepada keterangan tadi bahwa kita sebagai anak hendaknya mengetahui kasih sayang dan kadar kecintaan orang tua kita. Jangan kita lupa bahwa mereka orang yang sangat peduli dan sangat memperhatikan keadaan kita sebagai anak. Mereka lebih mengedepankan anak-anaknya daripada diri mereka sendiri. Demikian jiwa dan tabiat orang tua terhadap anaknya. Gak ada anak-anaknya dibiarkan celaka, lantas dia selamat, itu gak ada. Secara umum demikian. Sampai hewan. Hewan yang itu adalah hewan, bukan manusia. Hewan, bagaimana pembelaannya terhadap anaknya? Bagaimana pengorbanannya terhadap anaknya? Ketika anaknya ada yang ingin mengganggu atau melukai atau memangsanya, bagaimana hewan? Demikian dia membela, demikian dia pengorbanan, sampai mati pun dia mengorbankan dirinya untuk menjaga sang anaknya. Itu hewan. Lantas manusia lebih mulia daripada hewan. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam telah dimuliakan oleh Allah. Punya akal, punya naluri, punya fitrah. Maka pastinya dia akan membela. Dia berharap anaknya baik, selamat. Seperti kita telah mendengarkan doa. Doa permintaan agar Allah memberikan keturunan yang saleh. Sebelum lahirnya. Bahkan ketika kedua orang tua kita bertemu, dari orang tua yang soleh, dalam pertemuannya dia membaca doa, Allah mudah-mudahan menjaga dari hasil pertemuan mereka dari godaan syaitan, dari gangguan syaitan. Demikian jauh-jauh hari sebelum munculnya seorang anak. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kita kembali kepada Nabi Nuh. Wajar beliau meminta agar anaknya diselamatkan, wajar. Tetapi ini hal yang tidak boleh karena anaknya adalah kafir. Beliau meminta bukan karena mencari keridhaan Allah, tapi karena memang semata-mata terbawa oleh dirinya. Wa tarafa bi anna hadha alladhi jara minhu yujibu at-tadarru wal istighfar. Dan Nuh juga akhirnya menyadari, mengetahui bahwa apa yang terjadi pada beliau mengharuskan beliau tunduk dan patuh kepada Allah, juga mengharuskan beliau untuk meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengampuni. Ketika Nabi dan Rasul berbuat dosa, segera diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah dosa, dan mereka segera langsung meminta taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat kepada Allah. Sehingga demikian Nuh menyadari bahwa ini adalah dosa, ini tidak benar. Maka beliau pun dengan segera meminta kepada Allah pemaafan, meminta kepada Allah pengampunan. Wa annahu illam yaghfir lahu rabbuhu wa yarhamhu kana minal khasirin. Dan kalau sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkan, tidak mengampuni, tidak merahmati beliau, maka sungguh beliau dari orang-orang yang merugi. Tidak ada yang beruntung kalau Allah tidak mengampuni dan merahmati. Tidak ada yang beruntung. Karena siapa yang tidak dimaafkan oleh Allah, siapa yang tidak dirahmati oleh Allah, siapa yang tidak diampuni oleh Allah, celaka dia. Dia akan celaka. Dia akan binasa. Dia menjadi orang yang merugi. Merugi karena dia telah melakukan hal yang salah dan kemudian tidak mendapatkan pertobatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengampunan dari Allah. Maka setelah menyadari itu adalah perbuatan dosa, meminta maaf kepada Allah, meminta dibimbing oleh Allah, dan agar Allah memaafkan, mengampuni beliau. Inilah sifat hamba yang saleh, nabi-nabi Allah, atau dikatakan mereka hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah. Jangan seorang melakukan perbuatan dosa bangga dengan dosanya, waliyadzu billah. Atau dia menganggap dosanya biasa-biasa saja, pasti Allah memaafkan, waliyadzu billah. Atau jangan seorang melakukan perbuatan dosa, dia lantas melihat dosanya masih dosa biasa, bukan dosa besar. Allahul musta'an. Menganggap remeh dosa, menyeret kita meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sering ulangi, as-salaf mengatakan, kalau kalian melakukan perbuatan dosa, jangan melihat dosa tersebut. Jangan melihat dosa tersebut. Tapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa. Jangan kamu melihat dosa tersebut, wah kecil, biasa. Tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Ternyata kamu berbuat dosa kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb yang memilikimu, yang mewujudkanmu, dan Rabb yang memiliki alam semesta dan memiliki alam semesta ini, yang dia bisa dan kapan saja kalau dia inginkan membinasakan semuanya dan tidak dituntut pertanggungjawaban. Kalau Allah menginginkan ini semua dibinasakan, itu adalah hak Allah. Dia yang menciptakan, dia yang membinasakan. Dan dia tidak dituntut, kenapa kok dibinasakan? Dia menciptakan. Kenapa kok dituntut kalau dia menghancurkan? Wallahu a'lam bisawab. Maka Nuh meminta maaf kepada Allah dan mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni, dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya yang maha rahmah, maha pengampun, maha menerima tobat hamba-hambanya. Apabila hamba-hambanya itu benar-benar bertobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuni, memaafkan nabinya. Qala rahimahullahu ta'ala, fannasu qismani. Manusia dalam hal ini ada dua kelompok. Rabihuna wahumul ladhina taghammadahumullahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Yang pertama adalah rabihun, kelompok yang beruntung, yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah curahkan kepada mereka pengampunan dan Allah curahkan kepada mereka rahmah. Mereka orang yang beruntung. Kalau kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan rahmat, kita betul-betul orang yang beruntung. Masih ingat kita bagaimana orang yang datang kepada Allah di hari kemudian, orang yang tidak memiliki amal at-ta'ah sama sekali kecuali kalimat tauhid. Dan dia menyadari bahwa dia tidak memiliki amalan apa-apa. Sehingga itu dia pun berpasrah, ya sudahlah, celaka sudah ini. Tetapi Allah yang Maha Baik, Maha Mengampuni. Ternyata dengan kalimat tauhid ini menjadikan dia selamat. Dosa-dosanya yang banyak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun masuk ke dalam surga. Ini namanya rabihun. Orang-orang apa? Yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang celaka, ya, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Karena itu dikatakan di sini, wa khasiruna wa humul ladzina fatathumul maghfirah war rahmah. Dan orang-orang yang merugi, mereka adalah orang-orang yang terluputkan atau tidak mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang tidak mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang pengampunan dan rahmat dari Allah kepada mereka. Wala yahsulu dzalika illa billah. Dan tentunya tidak akan didapatkan ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengampuni hamba-hambanya. Kalau Allah tidak mengampuni, kita mau apa? Itu adalah hak Allah. Tidak ada yang berhak dalam masalah pengampunan kecuali hanya Allah. Dia yang berhak. Dia mengampuni. Kalau dia tidak mengampuni, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau kalau Allah tidak mengampuni hambanya, tidak akan ada yang dapat menyelamatkan hamba ini. Dengan demikian, kita mendapatkan pelajaran. Pertama dari doa yang diajarkan oleh Allah. Doanya siapa? Nabi Nuh ini. Kita dari hamba-hamba yang sering terjatuh di dalam kesalahan. Sering terjatuh di dalam dosa. Dosa di sini ada yang kita tahu dosa. Dengan ilmu yang sebatas kita ketahui bahwa itu dosa. Ada dosa yang ternyata itu dosa kita tidak tahu. Sehingga kita masuk ke dalam dosa tersebut. Maka dengan dua keadaan kita selalu meminta ampun kepada Allah. Dua keadaan kita tahu dan tidak tahu. Maka kita selalu meminta ampun kepada Allah. Meminta maaf kepada Allah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Qala Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilmun. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Atau semakna dengan itu, kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku terjatuh dengan apa yang aku tidak ketahui. Maka kalau engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati saya, maka saya menjadi orang-orang yang merugi. karena pengetahuan kita terbatas, ilmu agama kita juga sekedarnya, tentunya banyak perkara yang tidak kita ketahui. Ternyata itu membawa kepada dosa, membawa kepada maksiat, membawa kepada kemurkaan Allah. Maka kita minta maaf kepada Allah. Seperti yang sudah kita dengarkan pada keterangan doa sebelumnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zalamtu nafsi zulman kathira, dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya betapa baiknya bimbingan di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah, menyambung keterangan yang ada berkaitan dengan doa-doa para nabi, wa min dzalika du'a'u Ibrahim Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Demikian juga doanya Nabi Ibrahim, yang beliau ini adalah kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim dengan kedudukannya sebagai kekasih Allah, tidak lepas berdoa kepada Allah, tidak lepas meminta kepada Allah agar amalnya diterima, atau tidak lepas meminta kepada Allah agar dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini juga membimbing kita mewujudkan yang seperti ini kepada diri kita, bahwa kita ini harus selalu meminta bimbingan, hidayah, taufik kepada Allah, tidak bosan, tidak henti. Jangan sombong sampai tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang sombong tidak mau minta kepada Allah akan diazab oleh Allah, bahkan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bakhil untuk dirimu sendiri dalam berdoa. Allah saja tidak memberikan batasan doa. Berdoa seterusnya. Bahkan sebagai satu bentuk contoh, solat kita itu adalah doa. Karena makna solat itu adalah doa. Solat kita saja yang 5 waktu itu adalah bentuk doa. Maka dengan semua keadaan kita, semua kondisi kita, kita berdoa kepada Allah. Artinya kita menjadikan doa ini adalah kebiasaan kita di mana saja kita berada dan kapan saja kita berada. Karena doa itu ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Kita kan diperintahkan, kita kan diingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah addu'a. Jadi kita diciptakan untuk ibadah, maka keadaan kita, kondisi kita dengan penciptaan Allah yang dituntut kita untuk beribadah yaitu doa, dengan doa di antaranya. Selalu berdoa. Ya Allah, bimbing saya. Rahmati saya. Ya Allah, kokohkan saya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada saya. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, maafkan saya. Selalu berdoa. Apa saja dari kalimat permintaan, munajat kepada Allah. Allah tidak pernah marah. Allah tidak pernah murka hambanya meminta kepadanya. Bahkan Allah cinta kepada hambanya. Semakin hamba itu meminta dan bermunajat kepadanya. Nah kalau Allah cinta, masa kita gak mau berdoa? Masa kita jarang berdoa? Masa kita menahan diri kita untuk berdoa? Yang maha, yang mulia membuka dirinya, lah kita yang menutup dirinya yang tidak mulia. Kita banyak berdoa, ya Allah. Banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah benar-benar membimbingnya, merahmatinya. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berdoa. Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Manusia yang ma'asum. Manusia yang dijamin oleh Allah surga. Tapi beliau tidak lepas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita yang tidak ma'asum, ya banyak-banyak meminta, banyak-banyak berdoa. Allah senang, Allah cinta kepada hambanya ketika hamba ini meminta kepadanya. Dan dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah mengatakan, ini minta terus dengan saya, tidak habis-habis minta, capek mendengar doanya. Tidak pernah. Itu adalah perasaan syaitonia. Syaiton yang membawa kita untuk berperasaan seperti itu. Agar kita meninggalkan Allah. Tidak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Di setiap keadaan kita. Di setiap waktu kita. Jangan kau mengatakan Allah bosan. Dia Allah capek mendengar. Itu adalah perasaan syaitonia yang ada padamu. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah menutup pendengarannya untuk doamu. Maka dari satu ibadah yang sebetulnya bisa kita lakukan, bisa kita tegakkan dalam merealisasikan penciptaan kita sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah adalah dengan banyak berdoa. Karena telah masuk waktu Isya, kita lanjutkan keterangan tentang Ibrahim nantinya, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan kita tadi dan membimbing kita semua dalam bimbingan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dia bimbing, dia berikan keistiqomahan di atas agamanya sampai kemudian diwafatkan olehnya dalam keadaan dia ridha, dia membimbing dan menerima kita sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kedua orang tua kita dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk olehnya, sehingga dikumpulkan kita di dunia dalam keadaan kita diberikan kebahagiaan olehnya, dan dikumpulkan nantinya di akhirat dalam keadaan dia ridha dan diberikan kebahagiaan di sisinya, di surganya nanti. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, memberikan petunjuknya dan hidayahnya kepada penguasa dan pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini negeri yang aman, tenteram, dijauhkan dari segala bentuk kerusakan, dijauhkan dari segala bentuk kemungkaran yang tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya. Rabbana inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, ya Allah, kami minta namamu dengan namamu yang indah dan sifatmu yang utama agar engkau berkenan mengabulkan doa kami. Taqabbal minna innaka anta sami'u da'wat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.